Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyaral muslimin wal muslimat wa talabatal ilmi, kaum muslimin dan muslimat serta para santri at-tayyibah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali bisa belajar bersama. Insyaallah kita akan belajar bersama ya terkait dengan adab tidur. Adab apa, Mas? Tidur. Nah, barakallahu fiik. Pernah tidur enggak? Pernah ya, masa orang enggak pernah tidur ya, masyaallah barakallahu fiik. Nah, sudah tidur belum? Nah, kalau yang malam ini ya belum ya. Nah, kemarin lah sudah ya. Tadi tidur siang enggak? Ada yang enggak, ada yang ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tayyib. Nah, sekarang ya kita akan belajar bersama adab tidur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita tidur pun dapat apa? Dapat duit. Dapat pahala ya. Kenapa dapat pahala? Karena tidurnya ya memperhatikan dan mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata para ulama kita, dari sejak bangun tidur sampai aktivitas apapun itu sampai tidur lagi, itu ada bimbingan dari Nabi. Di antara maksudnya agar setiap harinya itu diawali dengan kebaikan, diawali dengan amal soleh, serta diakhiri juga dengan amal soleh. Ya. Diawali dengan zikir dan doa, serta juga diakhiri dengan zikir dan doa. Nah, baik. Ahibati fil azzakumullah. Baik, kita langsung saja ya untuk mempelajari kembali, mengingat-ingat kembali terkait dengan adab-adab di dalam tidur. Baik. Yang pertama, ahibati fil azzakumullah ya. Coba kita mengikuti waktu-waktu tidurnya Nabi. Ya. Yang pertama apa? Mencontoh waktu tidurnya siapa? Nabi. Mencontoh waktu tidurnya Nabi. Ini yang pertama ya. Nah, baik, kita lihat hadis terkait dengan kapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidur. Nah, disebutkan oleh ibunda kita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Aisyah menceritakan kapan Nabi itu tidur. Dia mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa tidur di awal malam dan sholat di akhir malam. Ya. Fayusalli, kemudian beliau ya sholat, thumma yarji ila firasih, kemudian beliau kembali ke pembaringannya. Jadi habis isya ya segera tidur, kemudian di akhir malam bangun sepertiga malam yang terakhir ya, kemudian sholat malam. Nah, ketika menjelang subuh ya, beberapa waktu ya, sekitar sejam setengah jam kurang lebih ya, beliau kembali ke pembaringan, tidur kembali sebentar sampai kemudian terdengar sholat atau azan subuh. Jadi tidurnya Nabi itu kapan? Habis isya segera tidur sampai tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir, gampangannya akhir malam gitulah biar mudah ya buat adik-adik. Tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Kemudian menjelang subuh beliau tidur sebentar lagi. Ya, tidur lagi sebentar. Nah, kalau kita ya sebelum wis kadung melek itu ya, mau subuh tidur, ngambok kebablasan ya. Pas azan subuh malah ra krungu ya. Masalah malah ndak dengar azan. Nah, malah ndak ikut sholat subuh. Ini ndak benar ya. Jadi kalau bisa seperti ini, kalaupun ndak bisa ya sudah. Tidur segera di awal malam, kemudian di akhir malam bangun untuk sholat malam. Nah, sampai subuh ya. Kalau khawatir mbok kalau tidur lagi kebablasan ya. Nah, tapi kalau bisa sekitar sejam atau setengah jam sebelum subuh tidur lagi sebentar, kemudian bangun sholat subuh jamaah. Nah, ini tidurnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kurang lebih waktunya seperti itu. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ini, ada waktu yang beliau tidak sukai untuk tidur. Waktu apa itu? Hah? Naam, habis maghrib sebelum isya. Tapi disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Barzah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau itu tidak suka ya, tidak suka tidur sebelum isya. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan kita. Beliau tidak suka tidur sebelum sholat isya. Mbok pas sholat isya malah tidak bangun ya. Nah, baru ngeliat azan isya orang krungu ya, tidak dengar. Akhirnya sholat isyanya telat, tidak ikut jamaah. Nah, itu diantaranya. Baik. Jadi yang pertama, mencontoh waktu tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua ya, yaitu berwudu. Ya, disunahkan berwudu sebelum tidur. Jadi wudu itu bukan kalau mau sholat tok ya. Ya. Orang guru ngarep sholat tok terus wudu ya. Mau tidur pun disunahkan apa? Berwudu. Nah, disebutkan oleh sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, idza ataita majja'ak fatawaddha' wudhu'aka lis-shalah. Kata Nabi, jika engkau ingin mendatangi pembaringanmu ya, Maka berwudulah seperti wudunya sholat. Berwudu seperti wudu kalau mau sholat. Nah, walaupun tidak mau sholat. Mau apa? Mau tidur. Nah, ya, mau tidur pun disunahkan berwudu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Berarti yang kedua ngapain tadi, Mas? Berwudu sebelum tidur, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu berdoa setelah wudu tadi, ya, membaca kulhu, ya, al-falak dan an-nas. Baik, kita baca hadisnya seperti apa, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah jama'a kaffaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau beliau itu berbaring, ya, hendak berbaring di pembaringan beliau, ya, di tempat tidur beliau, di setiap malam, ya, beliau jama'a kaffaihi, beliau menggabungkan dua telapak tangan beliau, ya. Nabi menggabungkan dua telapak tangan, ya. Summa nafasa bihima, ya. Nanti ditiupkan itu, ya. Faqara'a fihima, beliau membacakan di kedua telapak tangan beliau ini, kul huwallahu ahad, sampai selesai. Kul a'udhu birabil falak, sampai selesai. Dan kul a'udhu birabil nas, juga sampai selesai. Ya, ditiup. Ya, ditiupkan. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi. Kemudian beliau mengusapkan, ya, kedua telapak tangan beliau tadi ke bagian tubuh yang mampu untuk dijangkau. Ya, disebutkan yadda bihima ala ra'si wa wajhi. Beliau mulai dari kepala beliau dan wajah beliau, wa ma aqbala min jasadi, dan bagian depan tubuh beliau. Ya, dari kepala, muka, kemudian bagian depan tubuh beliau, ya, itu mulainya, ya. Yaf'alu dzalika tsalatsa marrat. Beliau melakukan itu tiga kali. Jadi gimana tadi, setelah berwudu kemudian menggabungkan, ya, kayak berdoa itu loh, ya. Tapi didekatkan ke mulut, ya. Dibaca, ditiup di situ, ya. Kemudian apa, membacakan apa saja tadi yang dibaca? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Kemudian setelah ditiup diusapkan ke tubuh dari kepala ke wajah, kemudian bagian depan tubuh, ya. Dan bagian tubuh yang mampu untuk dijangkau. Kemudian dilakukan seperti itu berapa kali? Tiga kali, ya. Dilakukan seperti itu tiga kali. Nah, ini adab yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Memilih waktu tidur seperti waktu tidurnya Nabi. Yang kedua berwudhu. Yang ketiga membaca, ya, tiga surat ini, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Kemudian yang keempat, yaitu, ya, mengibas-ngibas tempat tidur tiga kali. Dengan apapun boleh, ya. Dengan sula atau dengan apa itu yang kayak sapu lidi kecil itu, ya, atau apalah. Kain, ya, boleh. Nah, dalilnya apa? Nah, baik. Ini sekaligus dalilnya jadi satu. Yang keempat dan yang kelima. Yang keempat tadi ngibas tempat tidur. Ya. Yang kelima berbaring di bagian pinggang sebelah kanan. Ya. Baik. Berbaring di pinggang sebelah kanan. Empat dan lima. Keempat tadi menyibak kasur. Kemudian yang kelima berbaring miring ke kanan. Ya. Miring ke kanan. Baik. Kita baca hadisnya. Hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa ahadukum ila firasyih," jika salah seorang di antara kalian ya, hendak berbaring di tempat tidurnya, "falyakhudh dakhilata izarih, falyanfud biha firasyah wal yusammillah." Apabila salah seorang di antara kalian ingin ya, merebahkan diri di tempat tidur, maka hendaklah dia mengambil ini, ketika itu ya zaman itu, ya nanti kita jelaskan. Hendaklah dia mengambil bagian dalam ya, sarungnya, seperti apa nanti kita jelaskan insyaAllah, dan mengibaskannya ke tempat tidur. Dalam riwayat yang disebutkan tiga kali, wal yusammillah, dan membaca bismillah. Ya, bismillah, kemudian di sebelah atau dikibas tiga kali. Kalau di dalam hadis tadi disebutkan bagian dalam sarung. Ya. Ini barangkali sedikit gambaran di zaman dulu. Ya. Disebutkan oleh para ulama, orang itu punya baju pakaian itu sedikit. Bahkan seringkali yang dimiliki yang dipakai itu. Tidak punya pakaian dan kain yang lain. Biasanya ada dua pasang atas dan bawah. Kayak kain ihram itu mas. Jadi sarungnya itu tidak kayak sarung kita. Nyambung gitu, tidak. Sarungnya itu kain biasa gitu aja. Ya kayak kain ihram, kayak kain lembaran gitu. Sehingga tidak dijahit nyambung, tidak. Nah, sehingga makainya itu ya... Yang sebelah kiri biasanya, tangan kirinya kalau memakai, ujung satunya dipegang tangan kiri, ujung satunya dipegang tangan kanan, disampingkan di belakang ya. Lewat belakang, kemudian tangan kirinya ditaruh di pinggang sebelah kanan, dipegang kayak gini. Nah, kemudian yang sebelah kiri, di yang tangan kanan dimasukkan ke sebelah kiri, kemudian diselempitkan ya. Selempitkan bahasa Indonesianya apa? Dimasukkan ke bagian itunya lah apa? Pinggangnya. Supaya enggak melorot. Kayak gitulah. Kemudian digulung kalau memang perlu digulung. Nah, kayak gitu. Jadi, kenapa tadi sebagian depan? Nah, maksudnya dulu orang itu sarungnya, pakaiannya cuma itu tok. Jadi kalau mau tidur, sarungnya itu dilepas. Oh, bukan dilepas. Benar-benar lepas ya. Dilepas satu sisi. Ya, satu sisi dilepas. Nah, kan kayak gini, yang satunya dipegang pakai tangan kiri. Satunya dipegang pakai tangan kanan. Ngibasnya pakai tangan kanan surut. Nah, sehingga kan yang buat ngibas itu otomatis bagian dalam. Nah, itu maksudnya. Itu zaman dulu, ya kan? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya kata para ulama, yang penting itu pakai apapun dikibas tiga kali. Entah pakai kain yang nempel di tubuhnya seperti tadi, atau kain yang tersendiri barangkali punya lap untuk dikibas-kibaskan, ya, atau barangkali sula atau apalah itu, ya, untuk mengibaskan tempat tidur itu tiga kali. Bismillah, kemudian dikibaskan tiga kali. Setelah itu, yang kelima, apa? Berbaring di sisi sebelah kanan. Disebutkan dalam hadis selanjutnya ya, atau sebelum itu ya, fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firasyih. Ya. Kenapa mengibas tiga kali? Ya kita selesaikan ini dulu. Karena dia enggak ngerti setelah tidur yang semalam yang sebelumnya yang kemudian nempati tempat tidurnya itu apa saja dia enggak tahu. Barangkali zaman dulu ya ada hewan-hewan, ya. Barangkali ada hewan-hewan yang berbahaya, ya. Kecoa atau itu. Kecoa sih mungkin tidak terlalu berbahaya, ya kan. Barangkali ada kalajengking, ya. Atau ada apalah itu, kelabang, ya. Atau apalah, bahaya barangkali. Dikibas, ya. Nah, atau barangkali ada jin jahat yang kemudian tidur di situ. Setelah kita tinggal, nah, maka diantaranya dikibas 3 kali dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Nah, sehingga kalaupun di situ ada jin yang jahat, setannya itu kabur, ya, pergi. Tidak ikut tidur di situ. Mau mas tidur dibarengi, temenin setan? Nah, ya tidak mau, ya kan? Masa tidur ditemenin setan? Tayyib barakallahu fiik. Nah, makanya dikibas-kibas biar setannya kabur. Tayyib. Kemudian, nah, fa idza arada ayyattaji, nah, lanjutannya, kalau ingin berbaring falyattaji ala sikkihil aiman, maka hendaklah berbaring di bagian pinggang sebelah kanan, miring ke kanan. Ya, dimiringkan ke kanan tubuhnya, ya. Dalam hadis yang lainnya disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam kadang meletakkan tangan beliau di bawah pipi, ya, pipi sebelah kanan, miring ke kanan. Nah, itu sunnahnya. Jadi yang keempat, apa? Mengibas tempat tidur 3 kali. Yang kelima, berbaring miring ke kanan. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian, ya. Kemudian setelah itu, ya, yang keenam. Yang keenam, paling tidak ini ya barangkali, yaitu membaca doa. Doa mau tidur, ya, ada cukup banyak macam-macam zikir dan doa sebelum tidur yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lebih dari 10 macam. Ya, barangkali bisa gantian kalau bisa, ya. Kalau enggak ya salah satu dulu. Doa yang sudah dihafal yang mana mas? Hah? Bismika. Nah, Bismikallahumma amutu wa ahya. Itu diantaranya boleh, ya. Itu yang sudah hafal, ya, dipraktekkan ben ora lali, ya. Enggak lupa. Kalau sudah hafal tapi enggak dipraktekkan ya lupa nanti, ya. Itu, nah. Tayyib. Barakallahu fikum. Kalau apa namanya? Ini, ya. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu paling tidak, ya. Dan di sana ada yang lain, misalkan contoh, ya, sekedar contoh, membaca ayat kursi. Ya. Itu juga, ya, membaca ayat kursi juga disunahkan, dan juga bacaan-bacaan yang lain nanti bisa dipelajari di lain waktu insyaallah taala. Intinya itu, ya. Di sana ada adab-adab yang lain, ya, tetapi secara ringkas, secara umum, ya, tadi itu. Barakallahu fikum. Ini barangkali, ya, yang sedikit nanti habis ini insya Allah akan ada tanya jawab. Nah, ya, nanti yang bisa akan dapat hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, monggo Ami Abu Rizal insya Allah akan melanjutkan masalah ini terkait dengan tanya jawab dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Ini alhamdulillah kami ucapkan kepada beliau jazakumullah khairan, kepada beliau Ustaz Muhammad Rafi hafizhahullah taala. Semoga apa yang beliau sampaikan pada pelajaran malam hari ini bisa kita pahami dan juga bisa kita amalkan. Ustaz, pada kesempatan belajar bersama santri Thoyyibah malam hari ini, insyaallah pada sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Nah, insyaallah, ya. Yeah. Bersama santri Thoyyibah terkait materi pada malam hari ini, yakni adab-adab sebelum tidur. Jadi santri nanti akan ditanya, apabila bisa menjawab akan diberikan hadiah, mas. Okay. Mau hadiah enggak? Mau, baik para muhik. Jadi nanti Ustadz akan memberikan pertanyaan, ya. Nah, kalian menjawab dari apa yang Ustadz tanyakan. Untuk langsung saja untuk santri yang pertama yang akan kita tanya adalah Ananda Muhammad Farih bin Tommy. Bisa maju ke depan. Assalamualaikum Mas Farih. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Farih? Baik. Sehat Mas? Sehat. Mas Farih tadi nyimak enggak ustadznya memberikan pelajaran? Nyimak. Nyimak. Baik, tadi ustadznya memberikan materi judulnya apa? Adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Berarti sudah siap nih ustadz. Apa ditanyakan sama ustadz ya? Sudah siap. Pak ustadz. Baik, Mas siapa tadi? Farih. Farih ustadz. Farih. Farih. Farih. Farih. Nah, Masya Allah Mas Farih, barakallahu fiik. Pertanyaan gampang Insya Allah Mas. Coba dari adab-adab tidur tadi, coba sebutkan dua saja, tidak harus urut. Dua di antara adab tidur yang antum ingat apa? Berwudu. Berwudu. Satu lagi. Terus membaca muawwidzat. Nah, membaca muawwidzat. Ya, di antaranya adalah tadi muawwidzat adalah al-falaq. An-nas ditambah al-ikhlas. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, betul, barakallahu fiik. Cukup ya, Zat? Cukup, ya, cukup. Masya Allah. Ini hadiahnya, Mas. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, ini ada hadiah. Buku Anak Soleh Rajin Berdoa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ditambah juga ada alat tulis. Ini, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini katanya dari Muhsinin, ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Dari sini itu. Masya Allah. Kiriman, alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk santri. Masya Allah. Jazakumullah khairan ini kepada Muhsinin yang telah mengirimkan hadiahnya untuk santri-santri at-thayyibah. Semoga bermanfaat dan barokah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, untuk santri berikutnya, kita panggilkan santri yang kedua, Ananda Kenzi Nafis bin Zoro. Oh, maju ke depan Mas Kenzi. Assalamualaikum Mas Kenzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Kenzi? Ya, alhamdulillah. Mas Kenzi kelas berapa Mas? 4. Kelas 4. Mas Kenzi tadi menyimak enggak ustadznya ngasih pelajaran? Menyimak. Menyimak ya. Terus tadi ustadznya memberikan materi pelajaran judulnya apa itu judulnya? Adab ketika tidur. Adab-adab tidur. Jadi berarti sudah siap ya Ustaz bacakan ini ya. Sudah. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Terkait dengan tadi Mas, tiga surat yang dibaca apa saja Mas? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Barakallahu fiik. Sambil diapain tadi? Sambil digabungkan kedua tangannya. Oh iya, sambil ya, betul sudah. Yang penting sudah dipraktekan barakallahu fiik. Iya, jazakumullah khairan. Nah, ini Mas, cukup insyaallah. Masyaallah bisa diambil hadiahnya Mas. Insyaallah, ini tafadhol hadiahnya barakallahu fiik. Masyaallah. Baik, untuk santri berikutnya Ananda Muhammad Zidan bin Udin. Silakan maju ke depan Mas. Mas Zidan, assalamualaikum Mas Zidan. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Zidan ya. Alhamdulillah sehat. Mas Zidan tadi ikut menyimak ya taklim Ustadz ya. Iya. Materinya apa tadi? Adab-adab tidur. Adab? Adab tidur. Adab tidur. Tadi sudah siap Mas Zidan nggih ditanya Ustadz ya. Iya. Masya Allah nggih barakallahu fiik. Hafal doa sebelum tidur Mas? Hafal coba. Allahumma bismika amutu wa ahya. Iya, barakallahu fiik. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, amutu wa ahya. Iya, barakallahu fiik. Lagi lihat? Cukup mungkin cukup, ya. Iya. Satu-satu aja ya. Insyaallah, barakallahu fiik. Masyaallah. Bisa diam. Bil hadiahnya. Jazakumullah khairan Mas, barakallahu fiik. Ya, sama-sama. Untuk santri berikutnya Kita panggilkan Mas Izan bin Yogi. Bisa maju ke depan Mas Izan. Assalamualaikum Mas Izan bin Yogi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas Izan tadi enggak ngantuk ya ya? Enggak. Nyimak ustadznya anu ya. Heeh. Materinya apa tadi ustadznya? Adab sebelum tidur. Adab sebelum tidur atau adab tidur gitu ya. Baik, tafadhol Ustaz, mungkin bisa diberikan pertanyaan. Baik, barakallahu fiik. Kalau tidur, Mas, miringnya ke mana, Mas? Ke kanan. Miring ke kanan. Baik, barakallahu fiik. Iya. Cukup insyaallah ya. Cukup, Ustaz. Cukuplah ya. Iya, insyaallah. Pertanyaan yang mudah-mudah ya. Insyaallah, barakallahu fiik. Insyaallah. Bisa diberikan satu atau dua pertanyaan? Oh gitu ya, ya, ya. Siap-siap, barakallahu fiik. Baik, untuk santri berikutnya kita panggilkan Ananda Yusuf bin Bayu. Bisa maju ke depan Mas Yusuf. Yusuf gitu ya Mas. Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Mas Yusuf, kelas berapa nih Mas? Sepertinya besar sendiri nih Mas. Kelas 6. Kelas 6, Mas Yusuf ikut nyimak tadi ya, pelajaran Ustaz. Ya. Ya. Baik, mungkin Pak Ustaz bisa diberikan pertanyaan kepada Mas Yusuf. Baik, tadi ingat lah Mas, waktu yang dibenci Nabi tidur itu waktu kapan? Setelah maghrib sebelum isya. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Cukuplah ya, cukuplah baik, insya Allah. Baik, untuk santri berikutnya kita panggilkan Mas Badrika Akbar bin Witarso. Assalamualaikum Mas Badrika. Waalaikumsalam. Salam Mas Badrika, ini kalau di TPA ini tampak sama Ami Sahri ini rajin ini. Paling rajin ini. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Oke, Mas Badrika tadi nyimak ya Ustaz? Nyimak. Tadi materinya apa Ustaz sampaikan? Adab-adab tidur. Yang kencang Mas Fani. Adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Tidak apa mungkin bisa dilangsung di. Iya, barakallahu fiik, Masya Allah. Terkait dengan surat yang dibaca tadi Mas, yang sunahnya sebelum tidur ya, tangannya di apa gabungkan, kemudian membaca surat, ditiupkan, kemudian diusapkan ke tubuh, suratnya apa saja Mas? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Mau tanya lagi enggak? Cukup. Oh, iya, barakallahu fiik. Iya, cukup. Iya, barakallahu. Bisa diambil. Fadhal wasna, masyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Iya. Untuk santri berikutnya kita panggilkan Mas Aga Alano bin Setiawan Handoyo. Bisa maju ke depan, Mas. Panggilannya Mas siapa nih? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Panggilannya Mas Mas Aga. Mas Aga kelas berapa, Mas? Kelas 6. Kelas 6. Udah berapa lama kayaknya baru lihat nih Mas Ari? Iya, baru. Baru ya. Semangat ngajinya ya, Mas ya? Iya. Tadi nyimak ustadznya memberikan pelajaran enggak? Nyimak. Nyimak ya. Materinya apa? Adab tidur. Adab-adab tidur. Baik. Sudah siap ya ditanya ustadznya ya? Sudah. Iya, barakallahu fiik. Coba sebutkan dua adab tidur, terserah yang mana ya. Berwudu. Ah, berwudu, terus mengibas tempat tidur. Mengibas tempat tidur. Nah, barakallahu fiik, masyaallah. Benar ya, Ustaz? Nggih, benar, barakallahu fiik, masyaallah. Barakallahu fiik. Kemudian santri berikutnya kita panggil Mas Syauqi bin Bani. Bisa maju ke depan. Syauqi. Assalamualaikum Mas Syauqi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Syauqi. Ini tinggal di blok berapa, Mas? G6. D? G6. G6. Mas Syauqi tadi nyimak pelajaran ustadznya. Nyimak. Judul materinya apa? Adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Oke, itu berarti siap ditanya ustadz ya. Siap. Hafal doa sebelum tidur, Mas? Hafal. Hafal, coba, Mas. Allahumma amutu. Allahumma bismika amutu wa ahya. Bismikallahumma, gimana ini? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, barakallahu fiik, masyaallah. Deg-degan ya. Enggak usah grogi, Mas, santai saja. Kalau deg-degan biasanya kelalen. Bisa diambil hadiahnya, Mas. Barakallahu fiik, masyaallah. Ya, sama-sama. Untuk santri berikutnya kita panggilkan Mas Arsyad bin Arif. Bisa maju ke depan, Mas Arsyad. Mas Arsyad, assalamualaikum, Mas Arsyad. Waalaikumsalam. Mas Arsyad, sehat ya, Mas? Sehat. Sehat. Mas Arsyad, tadi nyimak enggak ustaz yang memberikan pelajaran? Nyimak. Nyimak. Materinya apa tadi? Adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Ustaz, foto ustaz langsung bisa diberikan pertanyaan. Baik, masyaallah. Ingat waktu yang tidak disukai Nabi untuk tidur waktu kapan, Mas? Sebelum Isya. Sebelum Isya. Nah, barakallahu fiik. Sebelum Isya benar, Ustaz? Iya, sebelum Isya. Iya, iya. Tambah satu sedikit pertanyaan ya, Mas, boleh? Mau? Satu pertanyaan lagi, siap? Yang gampang aja lah. Kalau tidur miringnya sunahnya kemana? Miring ke kanan. Ke kanan, nah, barakallahu fiik. Masyaallah. Cukup, barakallahu fiik. Benar, Mas. Dekatkan apa, Mas? Enggak apa-apa. Bisa diambil hadiahnya, Mas Arsyad. Barakallahu fiik. Baik, untuk santri berikutnya, ini santri yang ke-10, Mas Elvino bin Andi. Baik, Mas Elvino maju ke depan, Mas. Assalamualaikum, Mas Elvino. Waalaikumsalam. Elvino. Mas Elvino, usia berapa, Mas Elvino? 10. 10 tahun, kelas berapa? 4. Kelas? 4. 4. Senang gak ngaji di TP atau IBA? Senang. Senang. Banyak temennya ya? Iya. Mas Elvino tadi nyimak gak Ustadz memberikan pelajaran apa? Adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Alhamdulillah. Berarti udah siap ditanya sama Ustadznya ya? Siap. Siap. Betul, Ustaz. Coba disebutkan dua, Mas, adab tidur yang Mas ingat apa, coba? Berwudu. Membaca ayat kursi. Membayat ayat kursi, boleh. Barakallahu fiik, masyaallah. Cukup, Gizat? Cukup, iya, iya. Benar, Mas. Silakan ambil hadiahnya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kemudian untuk santri yang terakhir, yakni santri yang ke-11 ini yang hadir, kita panggilkan beliau Ananda Rafka bin Haris. Maju ke depan, Mas. Assalamualaikum, Mas Rafka. Waalaikumsalam. Mas Rafka ini juga yang rajin berangkat ini ya, Mas ya. Dipertahankan ya, Mas. Iya. Ngajinya. Dan tadi Mas Rafka nyimak enggak ustaznya tadi memberikan pelajaran? Nyimak. Nah, jadi ustaznya memberikan materi pelajaran apa? Adab-adab tidur. Adab-adab tidur, benar. Berarti dah siap ditanya-tanya sama ustaznya nih. Siap. Siap ya. Baik, masyaallah, barakallahu fiik. Yang dibaca sebelum tidur tiga surat yang disunahkan dibaca sebelum tidur apa, Mas? An-Nas, Al-Falaq, sama Al-Ikhlas. Oh iya, barakallahu fiik, Masya Allah. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Benar gitu, Ustaz? Benar, iya, barakallahu fiik. Mau tambah enggak ditanya lagi Ustaznya, siap enggak? Siap. Iya, Masya Allah, iya, iya, Masya Allah. Kalau tidur, sunahnya miring kemana, Mas? Miring ke kanan. Miring ke kanan. Iya, barakallahu fiik, Masya Allah. Berarti tadi nyimak ya, dengerin ya. Iya. Dan ngantuk enggak ya? Enggak. Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa diambil hadiahnya, Mas. Padahal, Mas, barakallahu fiik, Masya Allah. Ustaz, untuk ternyata ini ada tambahan. Yang santri hadir berikutnya, yang terakhir adalah santri yang ke-12, Ananda Noval bin Ari. Mas Noval, bisa maju ke depan, Mas Noval. Assalamualaikum, Mas Noval. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Mas Noval, seneng gak ngaji di TPA atau IBA? Seneng. Seneng ya. Banyak temen ya? Hmm. Banyak. Kalau ngaji nyamper-nyamper dulu enggak apa langsung aja? Langsung. Langsung. Atau disamper sama temannya? Iya. Ya, ya. Mas Noval kelas berapa, Mas? 2. Kelas 2. Tadi nyimak pelajaran yang Ustaz berikan enggak? Nyimak. Nyimak. Materinya apa tadi? Adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Benar, Masya Allah. Berarti Mas Noval nyimak. Sudah siap berarti ditanya Ustaznya ya? Siap. Siap, Pak Ustaz. Masya Allah. Coba disebutkan 2 adab sebelum tidur, Mas. Adab sebelum tidur. Terserah yang mana, boleh. Adab apa aja? Membaca doa. Membaca doa, ya. Satu lagi. Membaca mu'ayyad. Mu'ayyad, membaca mu'ayyad, membaca surat, membaca surat, surat apa saja, ingat ya, mu'ayyad, anu saja. Kalau tambah satu, miring ke mana kalau sunahnya? Kanan. Miring ke kanan, ya. Tadi mau di, yang dipakai sarung tadi ngapain, Mas? Apa itu? Diapain? Mengibas-ngibas. Mengibas-ngibas tempat tidur, ya, barakallahu. Cukup, Insya Allah, barakallahu. Mas Noval bisa diambil hadiahnya, Masya Allah. Semangat ya, Mas. Masya Allah. Kita, alhamdulillah, itu penampilan dari santri yang terakhir. Dan kita sudah selesaikan sesi tanya-jawab ini. Dan untuk sesi berikutnya, kita masuk pada sesi talqin. Doa mau tidur bersama santri Thoyyibah, yang insya Allah akan dibimbing oleh beliau, Al-Ustaz Muhammad Rafi Hafidhullah Ta'ala. Bisa dibantu untuk talqin. Yang mudah saja ya, gila. Yang sudah pada dihafal. Ya, yang sudah pada bisa atau yang sudah dihafal ya. Nah, yang sudah dihafal ya. Ya. Baik, siap ya bareng-bareng. Suaranya yang keras ya. Bareng-bareng. Doa, salah satu doa mau tidur yang pendek sajalah, yang mudah, yang diamalkan. Sudah diamalkan sudah bagus, Masya Allah. Baik, kita ditirukan ya, Mas, ya nanti ya. Ya. Ditirukan nanti bersama-sama. Ya, kita mulai ya. Bismikallahumma. Bismikallahumma. Amutu. Amutu. Wa ahya. Wa ahya. Ya, ulangi ya. Bismikallahumma. Bismikallahumma. Amutu wa ahya. Amutu wa ahya. Sip, kita baca langsung nyambung semuanya, ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Sip, barakallahu fiik, masyaallah, pinter-pinter semua, masyaallah, barakallahu fiik. Nggih. Cukup napa? Cukup nggih. Nah, doa seperti itu pada hafal belum? Eh, belum? Nah, belum pada tidur? Di talqin ya. Ya, sesudah tidur. Sesudah tidur. Kalau bangun maksudnya, ya. Tadi sebelum tidur. Tadi kan doa sebelum tidur yang tadi, ya. Sekarang doa yang setelah tidur atau bangun tidur, ya. Doa bangun tidur atau barangkali itu. Nah, kalau belum hafal, nah, buku yang tadi dikasihkan hadiahnya, nah, itu kan ada tuh di, ya, dibaca atau dibuka, ya, halaman yang keberapa itu? Halaman yang ke-10. Nah, dibuka Mas, halaman 10. Nah, itu ya, dibuka halaman 10. Ya. Nanti kita baca pelan-pelan, ya. Ya, kita siap-siap, sudah siap? Halaman 10 sudah dibuka ya. Nah. Insyaallah ini bukunya langsung dipakai buat belajar. Nah, barakallahu fiik ya. Baik, ya. Ditirukan ya, Mas ya. Ditirukan kayak tadi ya. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi. Ahyana. Ahyana. Ba'da ma amatana. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Ulangi ya. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi. Ahyana. Ahyana. Ba'da ma amatana. Ba'da ma amatana. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Iya, masyaallah, barakallahu fiik. Cukup insyaallah nanti diulang-ulang di rumah, dihafalkan dan dipraktekkan ya, Mas ya. Iya, barakallahu fiik. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.